Mitra bisnis, seorang pengusaha bingung dengan aturan izin angkutan. Truknya ditilang oleh petugas lalu lintas angkutan jalan dengan alasan tidak memiliki kartu izin usaha angkutan. Padahal, truknya hanya digunakan untuk mengangkut barang produksi pabriknya sendiri dari kantor cabang ke toko pelanggan. Dia menilai tilang tersebut mengada-ada dan izin angkutan sepatutnya tidak dibutuhkan karena perusahaannya bukan merupakan perusahaan jasa angkutan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Handaka Santosa. Pak Handaka, bagaimana komentar Anda? Jadi menurut saya, sebaiknya pemerintah memanggil semua stakeholder karena sekarang pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup stabil ini kan harus kita jaga dan kita harus tingkatkan. Kalau memang mau pertumbuhan ekonomi lebih bagus, income per capita lebih tinggi, dan pada ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat kan. Jadi kita harusnya ngurusin untuk angkutan-angkutan ini dan melihat keluhan dari stakeholder, kemudian kita perbaikin. Itu yang akan lebih bagus. Karena kadang-kadang kita lihat banyaknya orang yang hanya terpaku pada taku ya, pada peraturan yang ada. Padahal seperti tadi, angkutan yang tidak komersial tetapi untuk angkutannya sendiri kan sebenarnya bukan komersial gitu. Nah itu yang kenapa mesti diperlukan izin. Jadi angkutan ini juga harus melihat seperti misalnya di pelabuhan penyeberangan Bakauheni Merak. Nah itu angkutan itu yang harusnya cepat-cepat dipecahkan. Jadi jangan angkutan-angkutan yang memang tidak ada masalah yang dipermasalahkan dan dibuat masalah sehingga menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman. Gitu. Menurut Bapak, apakah ada praktek pungli dalam kasus tersebut? Ya kita tahu sih sebetulnya memang setiap hal yang dipermasalahkan itu biasanya berujung pada kompromi. Untuk alusnya ya, tapi memang itu yang terjadi saat ini gitu, dan itu sudah dikeluhkan lah sebetulnya oleh Kadin dan oleh Apindo. Nah ini yang harusnya diperbaikin, bisanya diperbaikin apabila para stakeholder dan juga pemerintah sepakat untuk mengolah ini menjadi benar-benar rapi dan bersih. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Handaka Santosa. Saya Kiki Wijaya.